curah lagi sebelah kiri juga nyanyi di mana bunga impian yang indah di mata ku rindu jujur sapa munat panjang saat kau berada di sisiku. Thank you. Terima kasih.